Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, hari Sabtu, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang diberkahi ini insyaallah taala untuk bersama-sama mengkaji, memperdalam, memperkokoh, memperteguh iman, ilmu, dan takwa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita untuk memahami dan mengamalkan risalah ini. Jamaah sekalian, saya dilimpahi amanah untuk melanjutkan taklim dari kitab At-Tauhid, dan kitab yang sudah dimulai nampaknya adalah kitab besar, seluruhnya tidak akan kurang dari 1500 halaman. Jadi satu jilidnya tidak kurang dari 500 sampai 550 halaman, Pak. Jadi kalau tiga jilid, tiga halinya. Yaitu berjudul Al-Qawlu Al-Mufid Syarah Kitab At-Tauhid. Kitab ini adalah awalnya sangat kecil, tetapi karena isinya yang sedemikian berbobot, maka para ulama banyak yang memberikan syarahnya. Dan kitab Al-Qawlul Mufid adalah termasuk syarah yang ditulis oleh abad 15 ini, 15 Hijriah, oleh salah seorang alim min ulama'il ummah bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan termasuk syarah yang paling lengkap karena terdiri dari bukan satu jilid tetapi justru tiga jilid, dan bahkan tiga jilid ini telah dikhidmati oleh dua orang doktor, sehingga keilmuannya insyaallah taala semakin berbobot. Hanya mungkin dengan berbagai keterbatasan, antara lain adalah waktu, antara lain adalah umur, antara lain adalah semangat, maka walaupun kita tetap mengkaji kitab ini, mungkin kita akan padat-padatkan begitu, karena bayangkan pada sekarang kalau saja 1500, satu kali ngaji kita 5 halamannya saja, sudah berapa? 300. Kalau ngajinya sebulan sekali, 300 bulan, Pak. Betul tidak? 300 bulan dibagi 12. Wah, kayaknya kita umurnya nggak kesampaian. Itu kalau 5 halaman sekali ngaji. Nah, kalau tidak berarti tambah panjang. Dan seterusnya. Oleh karena itu, mungkin akan saya upayakan untuk bisa menyerap isi kitab ini, tetapi dengan cara bahwa kita tetap mengacu kepada kitab ini kalau memang para jemaah sekalian tetap mengacu pada kitab ini. Sebenarnya ada kitab Syarah Kitabut Tauhid pula, ditulisnya oleh gurunya Syekh Al-Utsaimin itu sendiri, bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau itu gurunya Syekh Al-Utsaimin. Beliau menulis sangat tipis, tidak sampai 100 halaman. Tetapi ya insya Allah gurunya, jadi mungkin sebenarnya tidak akan kalah kualitas juga bobot. Hanya saja terserah para jemaah sekalian, kalau memang nanti kita akan teruskan kitab ini, ya teruskan. Tapi kalau mungkin ada pertimbangan lain dari para jemaah sekalian, bisa jadi kita mengacunya pada kitab Al-Qawlu As-Sadid Syarhi Kitab At-Tauhid. Jadi kalau muridnya, Syekh Al-Utsaimin menulis kitab berjudul Al-Qawlu Al-Mufid. Tapi kalau gurunya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menulis kitab berjudul Al-Qawlu As-Sadid. Al-Qawl artinya perkataan, Al-Mufid artinya yang berfaedah. Maksudnya bermanfaat, betul tidak? Tapi kalau As-Sadid artinya adalah benar, baik. Jadi perkataan yang benar, perkataan yang baik. Dan Al-Qawlu As-Sadid terambil dari ayat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Ya toh? Qawlan sadida. Lalu ditakrifkan menjadi Al-Qawl As-Sadid. Nah, para jemaah sekalian, intinya adalah barangkali nanti ini kita jadikan sebagai bagian dari tanya jawab nanti di akhir. Tetapi karena informasi yang masuk kepada saya sudah sampai kajian para bapak sampai dengan surat An-Nahl, betul? Ya, surat An-Nahl ayat 36, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu at-taghut." Nah, ayat itu sudah tuntas berdasarkan informasi yang datang kepada saya. Oleh karena itu saya akan lanjut dengan ayat berikutnya yang dibawakan oleh beliau, yaitu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 17. Silakan dibuka surat Al-Isra ayat 17. Surat Al-Isra adalah surat ke-17. Ya. Ayatnya ke-23, Pak. Surat ke-17 ayat ke-23. Ada yang menemukan silakan baca. Ada? Ya. Ya, Allah berfirman sebagai berikut. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Para jemaah sekalian, kalau kita terjemahkan dulu, wa qadha dan Allah telah memutuskan, rabbuka di sini Allah, alla ta'budu agar kalian tidak beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Lalu dilanjut, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu diurai, imma yablughanna indakal kibara, keduanya apabila sampai kepada kibar, maksudnya usia tua, ahaduhuma au kilahuma, salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uffin, maka jangan kamu mengatakan kepada keduanya uff. Uff itu adalah hikayat as-saut, saut suara yang merupakan ungkapan dari rasa sempit dada, sempit di dada. Wala tanharuma, jangan menghardik keduanya. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang mulia. Itu terjemahannya, para sekalian. Nah, sekarang mari kita fahami tentang apa yang dimaksud oleh ayat ini. Tentu kita sebelum kepada kitab Al-Qawlu Al-Mufid, saya sampaikan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, kata beliau, wa qadha itu artinya adalah menurut Al-Imam Al-Mujahid artinya wassa, maksudnya berwasiat. Jadi pengertian pertama adalah berwasiat. Qadha diartikan wasiat ini adalah menurut Imam Mujahid. Imam Mujahid ini adalah murid Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa sahabat lain, kata beliau, arti adalah daripada ayat ini diartikan dengan makna yang sama tetapi bacaannya berbeda, wasa rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sementara guru daripada Syekh Al-Utsaimin, guru daripada Syekh Al-Utsaimin mengatakan begini. Kata beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Lamma naha ta'ala 'an syirki bihi amara bit tauhid." Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau melarang manusia dari berbuat syirik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar bertauhid. Jadi teman sekalian, ini dua. Allah melarang, Allah memerintah. Melarang syirik, memerintahkan tauhid. Berarti syirik adalah haram, tauhid adalah wajib. Berarti juga adalah bahwa syirik itu musuhnya tauhid. Artinya adalah tauhid itu akan selalu berlawanan dengan syirik. Tentu bukan saja ajarannya pada sekalian, tetapi akan berkonsekuensi kepada pengikutnya. Betul? Kalau orang itu berpegang teguh dengan tauhid, maka akan selalu berhadapan dengan musuhnya, yaitu orang yang melakukan syirik. Bahkan pada sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang paling benci kepada orang yang bertauhid adalah orang-orang musyrikin. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi. Amat besar kebencian orang-orang musyrik kepada apa yang kalian seru. Kita menyerukan apa? Tauhid. Sadari barisan sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertauhid, maka yang paling benci kepada kita adalah orang-orang musyrikin. Dari sini hendaknya kita mengambil pelajaran, Pak. Bahwa orang yang bertauhid itu punya musuh. Orang yang bertauhid itu akan dimusuhi. Nah, kalau orang tahu tentang poin ini, berikutnya berarti orang yang bertauhid harus menyadari. Jadi jangan kaget, Pak, kalau kok semakin tahu, semakin mengamalkan, semakin berusaha untuk sesuai dengan ajaran tauhid, tapi kok kita selalu senantiasa atau semakin dibenci, gitu kan? Jangan aneh, Pak. Betul? Karena begitu. Sunnatullahnya sudah begitu, Pak. Secara teori begitu. Tadi saya sampaikan, kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Begitu Allah berfirman. Secara sejarahnya juga begitu, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Makkah, apa yang diserukan oleh Rasul? Tauhid. Betul tidak? Apa balasan yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ternyata dimusuhi, betul? Dibenci, bahkan dipersempit ruang geraknya, Pak. Sampai ada namanya embargo ekonomi selama 3 tahun sampai kaum muslimin makannya rerumputan, betul tidak? Seperti sekarang, Pak. Orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah, mereka sampai sekarang sudah mulai makannya rumput, Pak. Kita aja tidak merasakan, betul tidak? Kita dekat dengan pasar induk, Pak, banyak ijo-ijo, betul tidak? Tapi mereka tidak ada, Pak. Rumputnya di padang pasir kayak apa sih, betul tidak? Kita yang umroh, yang sudah haji, kayak apa sih rumput yang ada di sana? Tidak seperti di kita, hujan langsung subur, hijau. Dari mulai manusia sampai hayawan, subur, tumbuh. Tapi para sekalian, sampai Rasul SAW ketika di Mekah bukan sampai dengan seperti itu. Bahkan diusir. Akhirnya apa? Hijrah ke Habasyah pertama kali. Hijrah ke Habasyah kedua kali. Sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah karena tekanan yang dahsyat dari orang-orang musyrikin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Karena apa? Karena bertauhid. Itu secara sejarah. Oleh karena itu, kita berarti kalau kita masih lengang begitu ya, tidak ada apa-apa, aman, damai, sentosa, ini malah justru harus dipertanyakan, Pak, betul tidak? Gitu kan? Bukan kita nantang, tetapi sunnatullahnya begitu. Kata Allah SWT, orang yang amat benci kepada orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang musyrikin. Di sisi lain kita harus tahu, tadi satu, sudah saya jelaskan dua. Ketiganya adalah bahwa orang-orang musyrikin itu selalu membenci kaum muslimin. Selalu membenci ahlut tauhid. Kalau ada orang yang benci pada kita, sementara kitanya berusaha untuk bertauhid, jangan-jangan orang itu musyrik, Pak. Betul tidak? Kita tidak menghukumi orang, betul tidak? Tetapi kita sudah bertauhid kok, berusaha untuk bertauhid, betul tidak? Kemudian orang itu benci, nah jangan-jangan orang itu musyrik gitu. Nah, para jemaah sekalian, itu adalah yang harus kita ketahui. Jadi kata beliau, Allah melarang manusia bersyirik. Dan karena Allah melarang syirik, Allah memerintahkan tauhid. Faqala, kemudian beliau mengatakan wa qadha rabbuka. Apa maksudnya? Kata beliau, qadaan diniyan wa amara amran syar'iyan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maksud wa qadha rabbuka itu artinya adalah bahwa Allah menetapkan qadaan diniyan, qadha ketetapan diniyan yang kalau bahasa populer bisa disebut agamis, ketetapan yang berdasar kepada din gitu. Kalau din itu Pak berarti asalnya adalah benar dan salah. Nah, oleh karena itu ketetapan ini adalah ketetapan yang benar, yang datang dari yang maha benar. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa amara amran syar'iyyan, dan Allah memerintahkan perkara yang diperintah itu syar'i. Syar'i maksudnya berasal dari syara'. Syara' artinya Al-Qur'an dan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Alla ta'budu. Kata beliau alla ta'budu maknanya adalah agar kamu tidak beribadah. Kalau orang Indonesia mengartikannya menyembah, Pak. Tetapi tolong dibedakan. Menyembah dengan beribadah itu beda, Pak. Menyembah dengan beribadah beda. Menyembah itu memberikan arti yang sangat sempit. Sempit menyembah itu, Pak. Tapi kalau beribadah itu adalah tidak bisa diartikan kecuali dikatakan dalam bahasa Arabnya itu sendiri. Kenapa? Karena bahasa Arab yang artinya ibadah itu tidak kurang dari 4 kata. Silakan dicatat.